Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum anfaqu lahum ajrun kabir. Selesai. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Kita sampai pada tafsir waqad akhadha mitsaqakum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsaq, perjanjian ya kalian untuk beriman kepada Rabb ya Tuhan pencipta kalian. Telah disampaikan tafsir ayat ini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Yang telah disampaikan adalah tafsir yang pertama, tafsir yang dipilih oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, yang dijuluki, digelari dengan Imamul Mufassirin, Imam ahli tafsir. Dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran, juga yang dipilih oleh Al-Baghawi dan juga oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, yaitu janji yang diambil yang dimaksud di sini. Nah, dan itu tafsir siapa? Mujahid dari kalangan salaf. Nah, tafsir Mujahid menafsirkan ayat itu bahwa janji yang dimaksud di situ adalah janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Adam ketika mereka, yakni ruh-ruh mereka dikeluarkan oleh Allah taala dari punggung Adam dan dari punggung ayah-ayah mereka. Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil janji atas mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan tentu saja. Ya. Yaitu ayat dalam surat Al-A'raf. Yaitu ayat dalam surat Al-A'raf. Ayat 172. Ya, dan 173. Tuh, janji itu yang dimaksud bisa dilihat Al-A'raf ayat 172, 173. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari bani Adam. Min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka. Zurriyatahum, anak keturunan mereka. Yani ruh-ruhnya. Karena ruh-ruh itu lebih duluan diciptakan oleh Allah daripada jasad-jasadnya. Yang akan diciptakan jasadnya nanti sampai hari kiamat, ruh-ruhnya telah diciptakan dan dikeluarkan oleh Allah dari punggung-punggung bapak-bapak mereka, dari Adam dan Bani Adam, dari punggung bapak-bapak mereka ditebar oleh Allah Ta'ala. Wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil janji dari mereka. Wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan ya, mereka atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, pencipta kalian, penguasa kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu saja, sahibna, kami bersaksi atas hal itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak bisa mengatakan nanti di hari kiamat bahwa sesungguhnya kami lalai dari hal ini, tidak bisa. Dan begitu pula kelanjutan ayat, au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu, atau kalian mengatakan sesungguhnya yang melakukan kesyirikan itu adalah bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, nenek moyang kami sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami hanya keturunan mereka, ikut-ikutan. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, apakah engkau wahai Rabb kami akan membinasakan kami dengan sebab apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang melakukan kebatilan, sementara kami hanya ikut-ikutan. Nah, tidak bisa, udzur itu tidak bisa diterima nanti di hari kiamat, karena telah diambil perjanjian. Ya, ini yang ini ayat ini, ya. Dan didukung oleh hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bisa dilihat as-sahihah nomor hadis 1623. As-sahihah nomor hadis 1623, dan silakan baca pembahasan Al-Albani rahimahullah yang lengkap masalah ini. Dan bantahan terhadap Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang tafsirnya melenceng dari ini. Padahal ini adalah madhab kibar ahli hadis, ya, ulama ahli hadis senior yang besar. Naam. Dan telah datang hadis dari Ibn Abbas, hadis marfu' disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis mauquf dari Ibn Abbas, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena ini masalah ghaib. Ya. Artinya tidak mungkin dari Ibn Abbas ijtihadnya, tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis itu yang dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dan yang lainnya, dikatakan akhadallahu tabaraka ta'ala al-mithaqa min dhahri Adam. Allah tabaraka ta'ala telah mengambil al-mithaq, perjanjian, min dhahri Adam, dari punggung Adam. Di Na'man, yakni Arafah, di Arafah. Fa akhraja min sulbih, maka Allah mengeluarkan dari tulang sulbi Adam, kulla dzurriyyatin, seluruh anak keturunan Adam, dzara'aha, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan jasadnya. Allah keluarkan ruh-ruhnya. Ini dalil bahwa ruh-ruh telah diciptakan sebelum jasad-jasad itu. Ruh-ruhnya telah dikeluarkan Allah ta'ala dari punggung Adam. Dan ayat dalam surat Al-A'raf yang telah kita baca, dari punggung Bani Adam, yang ini dipadukan dari punggung Adam dan juga dari punggung bapak-bapak mereka dari Bani Adam. Seluruh ruh-ruh tersebut dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Fanatharuhum, kemudian Allah tebar ruh-ruh itu, baina yadaihi, di hadapannya, kandari, bagaikan kumpulan semut. Thumma kallamahum kubula, kemudian Allah berbicara kepada mereka semua. Qal, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu saja, syahidna, kami bersaksi atas hal itu. Dan seterusnya ayat Al-A'raf tadi yang telah kita baca, 172 dan 173. Ini hadisnya. Ya. Nah, inilah barakallahu fikum, ya, perjanjian yang dimaksud Pada tafsir Mujahid menafsirkan waqad akhadha mitsaqakum pada ayat ini dalam surat Al-Hadid. Tentu saja perjanjian itu kita semua tidak ingat kalau tidak diingatkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang ingat kejadian itu dulu ketika ruh-ruh kita semua dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari punggung bapak. Ayah kita, kemudian diambil janji ya dari kita semua, alastu bi rabbikum, dan kita semua mengatakan syahidna, bala ya syahidna. Tidak ada di antara kita yang ingat peristiwa itu kan? Iya, tidak ada. Sampai kita diingatkan dalam Al-Qur'an. Sampai kita diingatkan dalam Al-Qur'an tentang adanya mitsaq tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 172 173 yang telah dibaca tadi, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas yang telah disampaikan tadi. Ya. Nah, jadi kita dituntut ya sebagai hamba Allah dituntut untuk mematuhi perjanjian itu. Jangan mengingkari perjanjian itu. Allah mendukung dengan diutusnya Rasul. Rasul itu dibekali dengan mukjizat sebagai ayatun bayyinat, sebagai tanda-tanda kebenaran yang nyata, yang jelas. Mukjizat yang terbesar yaitu ayat Al-Qur'an. Nah, kita dituntut untuk belajar, menuntut ilmu, kemudian beriman berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah, sesungguhnya ilmu itu dicapai dengan belajar. Nah, itu tugas kita. Ya, mematuhi perjanjian itu. Nah, tafsir yang lain dalam menafsirkan ayat ini, di antaranya yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwa mitsaq, perjanjian yang dimaksud di situ, yang Allah ambil atas kita adalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa fitrah. Ya, fitrah yang suci, yaitu fitrah itu adalah Islam, kecondongan kepada Islam secara fitrah, diberi akal, diberi pemahaman, yang dengan akal dan pemahaman itu mendukung fitrah yang masih suci ya untuk beriman, berislam. Nah, itu yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan masih ada tafsir yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Ibn Uthaymin rahimahullah telah menyebutkan tafsir yang dipilihnya tadi, kemudian menyebutkan ada juga pendapat, yang ini menyebut pendapat tafsir Mujahid yang telah kita pelajari di awal. Kemudian Ibnu Utsaimin menggantungkan kebenarannya dengan mengatakan in shahhal haditsul waridu fi dzalik, jika hadis yang datang tentang itu sahih dan kenyataannya hadis itu sahih, telah ditahqiq oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam sahih, telah disampaikan tadi. Nah, dan itu adalah mazhab kibar ahli hadis yang telah dinukil. Baik. Jadi maksud ayat ini wa ma lakum la tu'minuna billahi, kenapa kalian tidak akan beriman kepada Allah padahal terdapat dua perkara, dua faktor yang mendukung keimanan kalian. Yang pertama, war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Rasul, dan ini adalah afdalul anbiya'i war rusul. Ini adalah rasul yang paling mulia. Ya. Dengan syariat yang paling sempurna, penutup para nabi dan rasul dengan syariat penutup. Yang mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Ini faktor yang sangat mendukung. Kalian mendapat kesempatan yang mulia ini diajak oleh Rasul yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul dengan syariat yang paling sempurna, yang mengajak kalian beriman. Faktor yang kedua, Allah ingatkan waqad akhadha mitsaqakum, dan Allah telah mengambil perjanjian kalian dulu berdasarkan tafsir Mujahid yang telah disampaikan, yang dipilih oleh Ibnu Jarir, Al-Baghawi dan Ibnu Jauzi. Dulu kalian telah dikeluarkan ruh-ruh kalian dari punggung Adam dan bapak-bapak kalian, kemudian diambil janji kalian alastu bi rabbikum, dan kalian menjawab ya bala syahidna. Artinya kalian harus mengikuti perjanjian itu. Jangan melenceng dari perjanjian itu. Atau menurut tafsir yang lain yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, Allah telah mengambil janji kalian dengan kalian telah diberi fitrah. Ya. Kesucian fitrah untuk berislam, jangan kotori. Melenceng dari fitrah itu. Kalian telah diberi akal, pemahaman untuk bisa memahami mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan kalian. Dan telah ditegakkan hujjah-hujjah, datang ayat-ayat untuk kalian bisa pahami dengan akal kalian. Maka jangan selisihi itu. Itu maksudnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Bagaimana maksudnya jika kalian orang-orang yang beriman? Menurut Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir menafsirkan ayat ini, in kuntum mu'minina bil hujaji wad dalaili. In kuntum mu'minina bil hujaji wad dalaili. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Nah, itu maksud in kuntum mu'minin. Jadi, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kenapa kalian tidak mau beriman? Padahal Rasul telah mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian, dan dia Rabb kalian telah mengambil janji kalian untuk beriman kepadanya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang mengimani hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Begitu. Nah, Adapun Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Baghawi menafsirkan in kuntum mu'minin, kata Ibnu Jarir, in kuntum mu'minin yakni in kuntum turiduna an tu'minu, in kuntum turiduna an tu'minu billahi yawman minal ayyam fal'an ahral awqat. Ya, begitu pula kata Al-Baghawi. Sama. Ini tafsir Ibnu Jarir dan Al-Baghawi sama di sini dan menafsirkan in kuntum mu'minin, yaitu jika kalian ingin in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang mau beriman kepada Allah di suatu hari dari hari-hari kehidupan kalian, fal'ana ahral awqat, maka sekarang adalah waktu yang paling cocok untuk kalian beriman. Karena yang mengajak kalian adalah Rasul yang paling mulia, ya, dan telah membawa Al-Quran, ya, telah membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Quran, sebagaimana pada ayat berikutnya tentang itu. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi kalian untuk beriman, karena ini Rasul yang terbaik yang mengajak kalian, dan dia telah menegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil kepada kalian dengan membawa Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tafsir Ibnu Jauzi tadi tidak berbeda, ya, dengan tafsir Ibnu Jarir dan Al-Baghawi. Sama arahnya. Nah, ya, kalian orang-orang yang beriman dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Nah, maka jika kalian mau beriman, maka sekaranglah saat yang terbaik beriman, karena yang datang mengajak kalian adalah Rasul yang termulia dengan membawa Al-Quran yang berisi hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Allah mengatakan setelahnya, "Wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi." Dialah Allah, "Allazi yang yunazzilu menurunkan 'ala 'abdihi atas hambanya yaitu Muhammad Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ayatin bayyinatin, ayat-ayat bayyinat yang jelas, ayat-ayat yang jelas yaitu ayat-ayat Al-Quran." Ya, ayat-ayat yang jelas yang nyata, bimastama, kata Ibn Uthaymin, bimastamat alaihi minal qasasin nafi'ah, dengan kandungan di dalamnya berupa kisah-kisah yang bermanfaat, qasas, ya, yang bermanfaat, wal akhbar as-sadiqah, berita-berita yang jujur, yang benar, wal ahkam al-adilah, hukum-hukum yang adil, wal fasahati tammah, dan kefasihan yang sempurna, wal bayanil ajib, dan penjelasan yang menakjubkan, karena itu adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Hatta innal araba, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hatta innal araba, hingga sampai-sampai orang-orang Arab, wahum a'immatul balagati wa umara'uha, dan mereka di zaman itu orang-orang Arab adalah imam-imam ahli balaghah. Mereka adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair yang hebat. Ya, bahasanya tingkat tinggi. Dalam hal balaghahnya mereka, kefasihannya mereka, kepandaiannya membuat syair-syair. Tahaddahum Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menantang mereka. Tahaddahum Allah Azza wa Jal. Allah menantang mereka. Iddata marrat. Berkali-kali, berulang kali. Dalam Al-Quran. Allah menantang mereka berulang kali dalam Al-Quran. Ayyatu bimithli hadal Quran. Agar mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini. Jika mampu. Walam yastati'u, dan mereka semua meskipun bersatu padu tidak akan bisa melakukannya, dan mereka tidak mampu melakukannya. Liukhrijakum min adh-dhulumati ilan nur. Li, yani agar, dalam rangka yukhrijakum, dia mengeluarkan kum, kalian, min adh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, yaitu kebodohan-kebodohan, kesesatan-kesesatan, ilan nur, kepada cahaya yang terang-benderang, ilmu, Islam, iman. Siapa fa'il yukhrija? Siapa fa'ilnya? Agar, dalam rangka dia mengeluarkan kalian. Siapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud adalah Rasul sendiri, ya, agar dia Rasul Muhammad SAW yang diutus dengan ayatin bayyinah, dengan Al-Quran itu, mengeluarkan kalian dari dhulumat ilan nur. Kemungkinan yang kedua, fa'il, pelaku yukhrijakum, ya, pada ayat ini adalah Allah sendiri. Agar Allah mengeluarkan kalian dengan diutusnya Muhammad Rasul SAW, dengan membawa ayatin bayinat Al-Quran, Allah mengeluarkan kalian dengan itu, min adh-dhulumat ilan nur. Dan kedua-duanya benar maknanya. Rasul adalah pemberi hidayah, pembawa hidayah ilmu, dengan membawa ajaran Al-Quran itu, membacakan kepada umatnya. Dan pemberi taufiq, yang menolong untuk berislam, beriman, ya. Memberi taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi tidak bisa memberi taufik, hanya memberi hidayah, petunjuk berupa ilm dengan mengajarkan Al-Qur'an yang dibawanya itu, dan yang menolong untuk beriman, memberi taufiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua makna ini tidak bertentangan. Naam, keduanya benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya, wa innallaha bikum la raufur rahim. Dan innallaha, sesungguhnya Allah, bikum, terhadap kalian. Terhadap kalian, ini orang-orang yang beriman. La, sungguh. Ya. Lam ini menunjukkan takkid, penegasan, sungguh dia rauf. Maha pengasih, rahim, lagi penyayang. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh maha pengasih, lagi maha penyayang terhadap kalian. Ini sama dengan ayat dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah, dan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, rahim. Yani ini rahmat yang sifatnya khusus. Ya. Rahim maknanya durrahmah, yang maha merahmati, menyayangi dengan rahmatnya, menyayangi orang-orang beriman dengan merahmati mereka dengan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus, rahmat merahmati mereka dunia akhirat. Wa inna Allah bikum larufur rahim, ini semakna dengan wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Adapun makhluk secara umum, orang-orang kafir sekalipun juga dapat rahmat Allah, tapi rahmat itu ya hanya sebatas di dunia dapat bagian dari rahmat. Adapun di akhirat bagian mereka adalah murka Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Naam. Barakallahu fiikum. Sudah masuk Isya? Nah. Kemudian Allah mengatakan wa ma lakum, dan kenapa kalian, apa yang menghalangi kalian an la tunfiqu fi sabilillah, untuk tidak mau berinfak di jalan Allah. Di ayat ke-7 kan Allah mengatakan aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah dari harta benda yang Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang dititipi, ya, harta benda itu untuk mengurusinya, itu amanah di tangan kalian untuk kalian infakkan di jalan Allah, untuk dikeluarkan haknya, diberikan kepada ya jalur-jalur yang merupakan haknya. Nah, kemudian ayat berikutnya perhatikan ya, ayat ketujuh ini aminu billahi rasuli, perintah pertama. Yang kedua wa anfiqu, perintah berinfak di jalan Allah. Kemudian ayat ke-8 ditekankan wa ma lakum la tu'minuna billahi, dan seterusnya. Kenapa kalian, apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah, dan seterusnya. Nah, kemudian kelanjutannya ayat ke-9. Nah, kemudian pada ayat ke-10 ini tentang perintah wa anfiqu ini yang ditekankan. Wa ma lakum, dan apa yang menghalangi kalian, kenapa kalian la tunfiqu fi sabilillah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Ya. Padahal di ayat ke-7 kan sudah jelaskan mimma ja'alakum mustakhlafina fi, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, artinya kalian dipilih oleh Allah untuk memiliki harta benda itu untuk mengurusinya, itu titipan di tangan kalian, itu amanah, harus kalian urus dengan baik. Ya, harus dikeluarkan hak-haknya. Jangan ditahan. Jangan menjadi orang yang bakhil dan menahan harta benda itu tidak dikeluarkan hak-haknya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Walillahi mirasu samawati wal ard. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah taala miras as-samawati wal ard. Warisan langit dan bumi hanya Allah yang akan mewarisinya. Semuanya akan punah, mati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang akan ada di tangan kalian semuanya akan kalian tinggalkan nanti. Kalian akan mati. Maka kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah, menjalankan amanah, harta benda yang merupakan titipan di tangan kalian, kalian urus dengan baik dan kalian infakkan di jalan Allah. Padahal itu tidak akan kekal bersama kalian. Yang kekal hanya Allah yang akan mewarisi langit dan bumi. Walillahi mirathus samawati wal ard. Naam. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. La, tidak, tidak. Yastawi, sama. Jadi la yastawi, tidak sama. Tidak akan sama. Minkum, di antara kalian. Tidak sama di antara kalian. Berarti ada perbedaan. Man, orang yang anfaqa, berinfak di jalan Allah, min qabli al-fathi, sebelum al-fath. Ada yang menafsirkan Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah. Dan ini adalah tafsir jumhur al-mufassirin, mayoritas ahli tafsir. Dan ada yang menafsirkan al-fath, yakni fath yang dimaksud di sini adalah sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah. Ini tafsir As-Sa'bi dan yang lainnya. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak min qabli al-fath, sebelum al-fath. Apakah itu sebelum Fathu Makkah atau sebelum Sulh Hudaybiyah? Wa qatal, dan dia berperang sebelum Fathu Makkah atau sebelum Sulh Hudaybiyah. Ibnu Utsaimin, sama dengan As-Sa'di, gurunya As-Sa'di, Ibnu Utsaimin sama dengan gurunya yaitu As-Sa'di, memilih pendapat yang menafsirkan pendapat As-Sa'di dan yang lainnya bahwa al-fath di sini adalah Sulh Hudaybiyah. Fath, al-fath di sini kemenangan, yang dimaksud al-fath itu adalah kemenangan, ya. Al-fath adalah kemenangan, kemenangan Islam. Ibnu Utsaimin sama dengan As-Sa'di mengikuti pendapat As-Sa'di dan yang lainnya yang menafsirkan dengan Sulh Hudaybiyah. Kemenangan yang dimaksud adalah Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu dimaknai sebagai sebuah kemenangan yang terjadi pada tahun bulan Dzulqa'dah, tahun 6 Hijriyah, ya, ketika Nabi SAW bermaksud untuk umrah dengan para sahabat. Kemudian terjadi apa yang terjadi, kisahnya panjang, sampai kemudian terjadi perjanjian damai, sulh, ya, dengan kebijakan Nabi SAW memandang jauh ke depan, ya, yaitu justru dengan terjadinya Sulh Hudaybiyah tersebut, akhirnya peperangan berhenti, ada kebebasan berbaur antara para sahabat dengan orang-orang kafir. Kesempatan berdakwah terbuka selebar-lebarnya. Sehingga setelah itu banyak orang yang mengenal kebenaran Islam dan banyak yang masuk Islam. Nah, itu sebuah kemenangan. Adapun makna Fathu Makkah sebagai sebuah kemenangan itu jelas. Ya. Dan yang dalil yang dijadikan pendukung ulama yang menafsirkan fath di sini, al-fath di sini kemenangan adalah Sulh Hudaybiyah, adalah kisah yang terjadinya perselisihan antara Khalid ibn al-Walid, yang masuk Islamnya Khalid ibn al-Walid, antara Sulh Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Jadi Khalid ibn al-Walid itu masuk Islam, ya, setelah Sulh Hudaybiyah. Setelah Sulh Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah, itu masuk Islamnya Khalid ibn al-Walid. Setelah Sulh Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Sulh Hudaybiyah tahun 6 Hijriah tadi sudah sampaikan bulan Dzulqa'dah. Adapun Fathu Makkah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi Khalid ibn al-Walid masuk Islam setelah Sulh Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Berselisih dengan sahabat terkemuka yang termasuk 10 sahabat terdepan yang dijamin masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang masuk Islam di awal-awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Perselisihan itu adalah perselisihan ijtihad, ya. Perselisihan ijtihad terjadi, perbedaan ijtihad antara keduanya tentang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir kisahnya dalam tafsir ini, ayat ini, tentang Bani Jazimah, ya, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mengutus mereka dengan pimpinan Khalid bin Walid bersamanya Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, untuk mengajak Bani Jazimah masuk Islam. Dia tidak mau diperangi, ya. Setelah Fathu Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah kejadiannya itu. Peristiwa diutusnya itu setelah Fathu Makkah. Nah, ternyata Bani Jazimah menolak masuk Islam. Mereka tidak mau mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Maka Khalid ibn al-Walid selaku panglima, ya, komandan, berijtihad agar mereka dibunuh. Dan semua yang ditangkap dari mereka tawanan dibunuh. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya dari sahabat yang lain tidak setuju dengan ijtihad Khalid bin al-Walid. Terjadilah perdebatan sengit antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya. Terjadi apa yang terjadi, keluar kata-kata dari Khalid bin al-Walid kepada Abdurrahman bin Auf, sampai beritanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi." Kalian jangan mencaci sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau anfaqa ahadukum," sekiranya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak, "mithla Uhudin dhahaban," emas sebesar gunung Uhud banyaknya, "ma balagha," itu tidak akan bisa menyamai "mudda ahadihim," infak salah satu dari sahabatku itu, meskipun hanya satu mud. Ya, ini dua telapak tangan begini, ya. "Wala nasifahu," tidak pula setengahnya. Yang dimaksud di sini kalian, yakni nasihat kepada Khalid bin al-Walid agar tidak mencaci Abdurrahman bin Auf, dan infaknya Khalid bin al-Walid tidak bisa menyamai infaknya Abdurrahman bin Auf, yang berarti, ya, ini dalil bahwa al-fath yang dimaksud di ayat adalah sulh Hudaybiyah, karena Khalid bin Walid masuk Islam setelah sulh Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Sementara Abdurrahman bin Auf jauh di awal infaknya Abdurrahman bin Auf, ya, derajat pahalanya lebih tinggi, tidak bisa disamai, karena dia masuk Islamnya berinfak dan berjihad bersama Nabi sebelum Al-Fath, sebelum Sulh Hudaybiyah, sedangkan Khalid bin Walid setelahnya. Ini dalil yang menguatkan tafsir tersebut. Oleh karena itu As-Sa'di bin Uthaymin mendukung, ya, pendapat ini. Nah, hadis ini dalam As-Sahih, hadis yang sahih. Hal itu dikarenakan kesulitan, tingkat kesulitan sebelum Sulh Hudaybiyah jauh lebih sulit keadaan ketika itu dalam hal berjihad, dalam hal kebutuhan harta untuk mendukung jihad, ya, tingkat kesulitannya tinggi ketika itu. Beda setelah Sulh Hudaybiyah seperti digambarkan tadi. Kemudian dengan perjanjian damai itu peperangan berhenti sehingga berbaur kaum muslimin dengan orang kafir sehingga dakwah bisa tersebar kemana-mana. Nah, ya, urusan lebih mudah setelah itu. Naam. Ulaika a'dhamu darajatan. Mereka ini siapa? Mereka yang berinfak dan berperang berjihad sebelum al-fath, sebelum kemenangan, yaitu Sulh Hudaybiyah atau menurut versi jumhur sebelum Fathu Makkah. Mereka itu a'dhamu, lebih besar darajatan, derajatnya. Minalladzina anfaqu, dari orang-orang yang berinfak, min ba'du, setelahnya, yakni setelah al-fath, wa qatalu, dan berperang berjihad setelah al-fath. Sudah kita dengar hadis tadi, ya, sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak sebesar gunung Uhud emas tidak bisa menyamai infak satu mud atau setengahnya, setengah mud. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa kullan, dan masing-masing dari dua golongan itu yang sebelum al-fath dan setelahnya, masing-masing wa'adallahu, Allah menjanjikan untuknya al-husna, yaitu al-jannah, balasan yang terbaik. Al-husna, balasan yang terbaik, yaitu al-jannah, surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan khabir, maha mengetahui. Barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.